إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kemarin kita sudah selesai membahas tentang tertib tanda-tanda besar dari kiamat besar ini. Ini kita akan memulai memasuki tanda yang pertama, yaitu ad-dukhan. Berkata muallif, minal ayatul kubra allati taqaw qubailis sa'ah ad-dukhan. Qala ta'ala, fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaksha an-nasa hadha 'adzabun alim. Di antara tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat adalah adanya dukhan atau asap kabut. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 9 dan 10, fartakib, maka tunggulah olehmu hari datangnya langit dengan membawa kabut yang nyata. Yaghsyan nasa, yang akan menyelimuti manusia. Hadza azabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Wa mimma yadullu dilalatan sharihatan ala anna ad-dukhan min al-alamati al-kubra ma rawahu Muslim an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari qala atla'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar faqala ma tadzakkarun qulna nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyara ayatin fa dzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-daba wa tulu'u asy-syamsi min maghribiha wa nuzulu 'Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalatha khusuf khasaq bil masyriq wa khasaq bil maghrib wa khasaq bi jaziratil Arab wa akhiru dhalik takhruju wa akhruju dhalik narun takhruju min al-Yaman tutridun nasa ila mahsyarihim. Di antara dalil yang secara jelas menunjukkan bahwa dukhan atau asap termasuk tanda-tanda kiamat besar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Dia menyatakan Nabi SAW datang kepada kami. Ketika itu kami sedang berdiskusi. Lalu dia bertanya, apa yang kalian diskusikan? Kami menjawab, kami membicarakan tentang sah, tentang hari kiamat. Maka berkatalah Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Lalu beliau menjelaskan, pertama dukhon, kedua dajjal, ketiga dabak, keempat terbitnya matahari dari sebelah barat, kelima turunnya Isa, keenam Ya'juj Ma'juj, ketujuh, delapan, sembilan, tiga kali gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jaziratul Arab. Dan akhir dari semua tanda itu, yaitu yang ke-10, adanya api yang keluar dari Yaman, yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juz 4 halaman 2225, hadisnya nomor 2901. Wa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yara anna hadhihi al-ayah maddat wa anqadat. Faqad rawa Muslim fi sahihihi an Mashruq qala kunna inda Abdullah julusan wa huwa muttaji'un bainana fa'atahu rajulun faqal ya Aba Abdurrahman inna qasan yaqusu inda Ayub kandah wa yaz'umu anna ayat ad-dukhan taji'u fatakhudhu bi anfasil kufar wa yakhudhu al-mu'minina minhu kahayyati zukan. Faqala Abdullah wa jalasa wa huwa ghadban, ya ayuhan nas ittaqullah, man alima minkum syai'a falyakul bima ya'lamu wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam, fa innahu a'lama li ahadikum ayyakula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Fa inna Allah qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mukallifin minal mutakallifin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ayat ini sudah berlalu. Maudat suang khabat. Sudah berlalu. Tanda ini. Tanda ini yaitu dukhan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Mas'ud. Kata Mas'ud, kami saat itu di samping Abdullah bin Mas'ud duduk-duduk. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud berbaring di antara kami. Gogoleran atau nggak golernya, tapi nggak tidur. Maka datanglah seorang laki-laki lalu berkata, wahai Abu Abdurrahman, ada seseorang yang menceritakan di samping Ayub Kandah, dia menyangka bahwa ayat ini, ayat dukhon ini akan datang, lalu akan menyentuh atau mengenai diri-diri orang kafir. Abu'ab, pintu. Dia menceritakan di sisi pintu kandah. Dia menyangka bahwa ayat dukhan itu akan datang. Akan mengenai diri-diri orang-orang kafir atau mengambil jiwa-jiwa orang kafir, dan akan mengenai pula orang-orang mukmin taubahnya seperti apa berbentuk zukam. Zukam itu saya sekarang sedang zukam. Bilang. Salesma, flu. Maka Abdullah berkata duduk sambil marah lalu berkata, "Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui sesuatu, hendaklah dia berbicara tentang apa-apa yang diketahuinya. Dan barang siapa orang yang tidak mengetahui, hendaklah dia berkata Allahu a'lam. Karena sungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kalian agar kalian berbicara atau mengatakan tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, Allahu a'lam. Sungguhnya Allah telah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ucapkan olehmu Muhammad, tidaklah aku meminta dari kalian atas dakwahku ini ajr, upah, guru. Aku tidak meminta guru kepada kalian atas dakwahku ini. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mutakallif. Apa mutakallif? Mutakallif, mukallaf beda mutakallif. Coba lihat Al-Qur'an, terjemah. Ini terdapat dalam surat Sad ayat 87. Tan hati. Sad 87. Sesungguhnya kata mu'alif, inna rasad itu surat ke-38. Surat 38 ayat 87. Kata mu'alif selanjutnya, peringatan. Pak. 87. 86 gitu. Bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada. Kata mu'alif, inna Rasulullah SAW lama ra'ana minan nas idbaran, faqala Allahumma sab'un kasab Yusuf, qal fa'akhadathum sana hasat kulla syai' hatta akalul julud wal maitata minal ju'. Fayanzuru ila as-sama' ahaduhum fayara kahayyati dukhan. Fa'atahu Abu Yusuf Abu Sufyan faqal, ya Muhammad, innaka ji'ta ta'muru bi ta'atillah wa bi silatul rahim, wa inna qaumaka qad halaku fad'ullaha lahum. Qala Allahu 'azza wa jalla, fartakib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, yakhsha an-nasa hadha 'adhabun alim, ila qawlihi innakum 'aidun. Qal afa yakshifu 'adhabul akhirah yawma nabtisu al-batshatal kubra inna muntaqimun. Falbatsatul kubra yawma badar wa qad maddat ayatul dukhan walbatsha wallizam wa ayatul rum. Fa ibnu Mas'ud yara annaha qad maddat wa anqadat wa istadalla ala dhalik bi anna al-azab alladhi yaqa'u bil kafirina fil akhirah la yukshafu anhu wal ayah tanussu ala tanussu anna allaha rafi'un anhumul adab qalilan wa dhahaba madhhabu ibnu Mas'ud jama'atan min as-salaf ka Mujahid wa Abil Aliyah wa Ibrahim an-Nakhai wa Dhahab wa Athiyah al-Awfa wa huwa ikhtiyaru ibnu Jarir. Sungguhnya Rasul salam ketika ketika ketika melihat orang-orang pada idbar, pada mundur, beliau berdoa, ya Allah, sab'un kasab Yusuf, datangkanlah 7, mungkin 7 tahun, seperti 7 yang dialami Yusuf alaihissalam. Qala si perawi ini menyatakan, fa'aqadat sumsanah, maka terjadilah 1 tahun kemarau. Hasat kulla syai'in, 1 tahun kemarau ini mencukur habis segala sesuatu. Artinya enggak ada tumbuhan, enggak ada air, makanan, minuman. Sampai mereka memakan kulit-kulit dan bangkai karena lapar. Lalu salah seorang di antara mereka memandang ke langit, maka dia melihat seperti ad-dukhan. Dukhan itu asap. Maka datanglah Abu Sufyan kepada Rasul SAW. Waktu itu Abu Sufyan belum meninggal. Belum Islam. Lalu berkata Abu Sufyan, hai Muhammad, sesungguhnya engkau datang untuk memerintah agar taat kepada Allah dan bersilaturahim, dan sesungguhnya kaummu telah binasa, maka berdoalah kepada Allah untuk mereka. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin. Tunggulah olehmu sampai langit datang dengan membawa dukhan yang nyata, asap atau kabut. Yakshannas, yang melingkupi manusia, hadza 'adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Sampai kepada ayat yang terdapat dalam ayat ke-15 ya, innakum aidun, sungguhnya kalian akan kembali. Qala, berkata Abu Sufyan, apa yuksafu adzabul akhirah, apakah azab akhirat akan dibuka? Maka kemudian Rasul SAW bacakan ayat selanjutnya yang terdapat dalam ad-dukhan 16, yauma nabtisul bab syafal kubra inna muntaqimun. Pada hari kami menghantam dengan hantaman yang besar, dan kami maha pembalas. Maka yang dimaksud hantaman besar itu adalah pada hari Badar. Surat Ad-Dukhan ini berkaitan dengan perang Badar. Maka telah berlalulah ayat Ad-Dukhan, juga ayat Batsyah, ayat Lizam, dan ayat Rum. Ayat Lizam ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat yang berbunyi, faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizaman. Sedangkan ayat Rum diisyaratkan dalam surat Ar-Rum, alif lam mim, ghulibatir Rum. Rum akan dimenangkan. Ini telah berlalu, ayat Dukhan, ayat Batsyah. Batsyah itu ya ini, surat Ad-Dukhan kan ya? Masih surat Ad-Dukhan, surat Nizam, dan surat Ar-Rum. Maka Ibnu Mas'ud berpandangan bahwa hal ini telah berlalu. Dia berdalil tentang hal itu, bahwa ayat Dukhan telah berlalu karena azab yang menimpa orang-orang kafir di akhirat itu la yukshafu anhum, tidak diberitahukan, tidak dibuka. Sedangkan ayat azab akhir, azab yang Allah berikan kepada orang kafir, maksudnya pada waktu perang Badar, dihantam dengan hantaman berupa kekalahan kaum kafir pada perang tersebut. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengangkat azab dari mereka, dari orang kafir sedikit. Nanti di akhirat disisakan. Yang di dunia pada waktu perang Badar. Nah, yang berpendapat seperti ini, seperti Abdullah bin Mas'ud ini, banyak dari kalangan salaf, seperti Mujahid, Abu Aliyah, Ibrahim An-Nakhai, Al-Dhahab, Atiyah al-Aufa, dan ini pun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 247. Wa qad rajaa Ibnu Katsir anna ayat ad-dukhan lam ta'ti ba'd. Wa arada fi dhalika hadits Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum anzarakum thalathan. Ad-dukhan ya'khudul mu'min kazzaqmah, wa ya'khudul kafir fayantafihu hatta yakhruja min kulli masba'in minhu. Ibnu Katsir telah menjelaskan ayat dukhan, telah merajih, memilih pendapat yang beliau anggap lebih kuat bahwa ayat Tuhan itu belum datang. Beliau menjelaskan hal itu ketika menerangkan hadis dari Abu Malik al-Ash'ari. Kata Abu Malik al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memperingatkan kalian dari tiga hal. Pertama, Tuhan yang akan menimpa orang mukmin seperti zakma, seperti flu, seperti pilek, seperti salisma, dan akan menimpa orang kafir, maka tertiuplah sampai dukhon atau asap-asap itu keluar dari setiap pendengaran orang kafir itu. Wasani azdaha adaba. Yang kedua, kata Rasulullah, adanya dabah, binatang melata yang keluar dari muka bumi. Wasalita ad-dajjal, dan yang ketiga adalah dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah. Wa rawahu at-Tabrani bi isnadihi jayyid, wa dzakara Ibnu Katsir annal qaula bi anna ayat ad-dukhan lam ta'ti ba'd wa qaulu Ali bin Abi Thalib wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ibn Abbas wal Hasan al-Basri. Wastadalla Ibnu Katsir ala ma dhahaba ilaihi bi umur. Awalan, al-ahadith as-sahihah wal hasanah al-waridah fil mawdu'id dalah ala anna al-ayah lam ta'ti ma'a. Ada hadis lain diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang jayyid, diterangkan oleh Ibnu Katsir bahwa pendapat yang menyatakan bahwa ayat ad-dukhan belum terjadi, ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, dan yang lainnya. Ibnu Katsir berhujjah, berdalil tentang pendapatnya itu dengan beberapa alasan. Pertama, hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan yang menceritakan tentang hal ini menunjukkan bahwa ayat ad-dukhan ini belum terjadi. Kedua, qaulu ta'ala fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin ay baina wa bayyinun wadihun yarahu kullu ahadin wa laysa khayalan kama dhahaba ilaihi Ibnu Mas'ud. Kedua, ayat Allah tentang dukhan, surat ad-dukhan ayat 9 ayat 10 ini, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, tunggulah pada hari langit akan datang dengan dukhan yang jelas. Maksudnya bayyinun wadihun, dukhan yang jelas, nyata, terang, yang terlihat oleh setiap orang, bukan hanya bayangan sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud menyatakan ad-dukhan itu bayangan seperti yang dijelaskan tadi, khayal. Ketiga, qauluhu ta'ala yabshannas walau kana amran khayaliyan yakhussu ahlu makkah al-musyrikin. lama qila fihi yaghshan nas. Ketiga, firman Allah yang menyatakan wadukhon itu akan melingkupi manusia, menutupi manusia. Seandainya ini adalah hal yang khayali, hanya bayangan, hanya khayalan, yang dikhususkan kepada penduduk Mekah musyrikin, maka tidak akan dikatakan dukhon itu akan menyelimuti manusia. Demikian kata Ibnu Katsir. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 247. Wa qala An-Nawawi fi syarhihi ala Muslimin inda qawlihi sallallahu alaihi wasallam lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayatin fadaqara dukhan. هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في كتاب بدء الخلق قوله من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وأنه إنما هو عبارة أما نال قريشا من القهر حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمكث في الأرض 40 يوما ويحتمل أنهما دخنان لجمع بين هذه الأثر. إمام النووي في dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam yang menyatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian melihat 10 tanda dulu sebelumnya, kemudian disebutkan salah satunya dukhan. Kata Nawawi, hadis ini mendukung pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa dukhan atau asap itu akan mengenai jiwa orang-orang kafir dan mengenai orang-orang mukmin seperti zukam, seperti salesma, kena tek-tek-tek. Dan ini belum terjadi. Hanyalah ini akan terjadi beberapa saat sebelum kiamat, sebelum terjadinya kiamat besar. Telah berlalu penjelasan di dalam kitab tentang dimulainya penciptaan ucapan orang-orang yang berpendapat seperti ini. Juga telah dijelaskan pengingkaran Ibnu Mas'ud tentang hal ini. Dan kata Ibnu Mas'ud, ini adalah hanya ungkapan dari apa yang menimpa kaum Quraisy minal qahab. Qahab itu artinya paceklik. Tadi dijelaskan dalam hadis, satu tahun paceklik menghabiskan segala sesuatu sehingga orang-orang memakan bangkai-bangkai dan karena laparnya. Itu yang terjadi di Quraisy, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika di Mekah itu. Sampai mereka memandang antara mereka dengan langit itu seolah-olah ada dukhan, ada asap. Maka telah yang setuju terhadap pendapat Abdullah bin Mas'ud ini satu kelompok manusia. Adapun yang berpendapat dengan pendapat lain adalah Hudzaifah dan Ibnu Umar serta Al-Hasan. Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa dukhan itu akan tinggal di bumi selama 40 hari. Sedangkan yang teralami oleh orang-orang pada waktu paceklik tidak seperti itu. Satu tahun kan pacekliknya. Dan barangkali mungkin saja ada dua berdukhan, dukhanan, dua asap. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang kedua seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah. ini untuk menyatukan dua asar yang berbeda ini. Mungkin sebenarnya ada dua duhon, pernah dua terjadi dua gumpalan asar. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 18 halaman 27. Selesailah sudah penjelasan tentang masalah duhon atau asap. Jadi ternyata asap yang kemarin terjadi di kita nampaknya bukan ya. Sekarang kita masuk kepada tanda yang kedua dari hari kiamat kubro, tentang fitnah Dajjal. Wah, Dajjal ini paling panjang penjelasannya dan paling ngeri, paling dahsyat. Pertama yang akan kita bahas tentang Dajjal adalah fitnatuhu a'zamul fitnah fi tarikhil bashar. Fitnah Dajjal itu sebesar-besar fitnah dalam sejarah kehidupan manusia. Sebesar apa fitnahnya? Bisa kita lihat nanti. Insyaallah. Tapi kita berharap kita tidak mengalaminya. Kata mu'alif, fitnatud dajjal taqau fi akhir zaman wa hiya ihda asyrati sa'atil kubra. Wa fitnatuhu min a'dhabil fitan allati tamurru 'alal bashariyah ibra tarikhiha. Fa fi sahih Muslim an Abi Duhama wa Abi Qatadah qalu kunna namurru 'ala Hisham bin Amir na'ti Imran bin Husain fa qala dhata yawmin innakum latujawizuni ila rijalin ma kanu bi ahdari ila Rasulillah sallam minni wa la a'lamu bi hadithihi minni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal wa fi riwayah amrun akbaru minad dajjal. Min ajli dhalik fa inna jami'al anbiya hadharu aqwamahu min fitnati walakinna rasulana sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru tahdhiran li ummatihi minhu. Fitnah Dajjal akan terjadi di akhir zaman, dan ini termasuk salah satu tanda-tanda kiamat besar. Fitnah Dajjal ini sebesar-besar fitnah yang akan lewat dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah kehidupan mereka. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Abu Duhama dan Abu Qatadah, mereka berkata, kami berpapasan dengan Hisham bin Amir. Ketika itu kami akan mendatangi Imran bin Husain. Maka berkatalah Hisham bin Amir, kalian melewati aku untuk menemui orang lain, yang orang lain itu tidaklah lebih sering hadir kepada Rasulullah SAW daripada aku, dan tidak lebih mengetahui tentang hadis daripada aku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara penciptaan Adam sampai hari kiamat, tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Dalam riwayat lain, tidak ada urusan yang lebih besar daripada Dajjal. Ini ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan, bab fi baqiyati min ahadits Dajjal, juz 4 halaman 2266, hadisnya nomor 2946. Oleh karena itulah, maka semua nabi memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Akan tetapi Rasulullah SAW, Rasul kita ini, nabi yang paling banyak memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas fa'atna 'ala Allah bima huwa ahlu. Summa dzakara Dajjal faqal inni la undzirukumuh wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumah. Walakinni sa'qulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun li qaumih innahu a'war wa inna Allah laysa bi'a'war. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul salam berdiri di tengah-tengah manusia, kemudian beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Lalu beliau menjelaskan tentang Dajjal. Lalu beliau berkata, sungguhnya aku akan memperingatkan kalian, tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu akan memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Akan tapi aku akan katakan kepada kalian tentang Dajjal satu perkataan yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun terhadap kaumnya, yaitu bahwa Dajjal itu a'war, pecah. Pecak itu ini sebelah, apa? Melek sebelah, buta sebelah. Sedangkan Allah tidaklah a'war. Allah itu tidak pecak. Apa bahasa Indonesia pecak? Tidak, pucat. Buta, kalau buta dua-duanya. Buta sebelah bukan istilah, arti. Picak apa? Pecak. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahul a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina aydaihi maktubun kafir. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali dia akan memperingatkan umatnya dari si al-a'war dan al-kadzab, dari si pecak dan si tukang bohong. Ingatlah bahwa si Dajjal itu pecak, dan sungguhnya Allah Rabb kalian tidaklah pecak. Dan antara kedua matanya tertulis huruf kafir. Ini ada dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan bab Dzikrul Dajjal. Lihat Fathul Bari juz 13 halaman 91, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan bab Dzikrul Dajjal wa sifatu ma juz 4 halaman 2248, hadisnya nomor 2933. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala fid dajjal inni la undzirukumuh wa ma min nabiyyin illa andzarahu qaumah wa laqad andzarahu Nuh qaumahu walakinni sa'qulu fihi qawlan lam yakulhu nabiyun liqawmih ta'lamuna annahu a'war wa anallaha laysa bi'a'war. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang Dajjal. Kata beliau, sungguhnya aku akan peringatkan kalian dari Dajjal. Dan tidak ada seorang nabi pun, kecuali nabi itu pasti memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Dan Nuh alaihissalam pun telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Padahal Nuh ini adalah nabi yang rasul yang pertama. Pertama diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Begitu diutus, Nabi Nuh alaihissalam pun telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Akan tetapi, aku akan katakan tentang Dajjal satu perkataan yang belum pernah diucapkan oleh seorang nabi pun sebelumnya kepada kaumnya, yaitu kalian harus mengetahui bahwa Dajjal itu pecah dan sungguhnya Allah tidaklah pecat. Lihat Jami'ul Usul Sunan Imam Ibnu Athir juz 10 halaman 356 hadisnya nomor 2848 dan redaksi hadis ini dari Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis lain dalam Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Khuzaimah serta Mustadrak Al-Hakim, sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ard mundu dar Allahu dzurriyyata Adam a'dhamu fitnatan min ad-dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu min ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya tidak pernah terjadi fitnah di muka bumi sejak Allah menciptakan turunan-turunan Adam yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengutus seorang Nabi pun kecuali Nabi tersebut memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan aku adalah Nabi yang paling akhir, dan kalian umat yang terakhir. Dan si Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian, mau tidak mau. La mahalata. Ini bisa dilihat dalam Sahih Al-Jami'us Saghir juz 6 halaman 273, hadisnya nomor 7752 dengan sanad yang sahih. Inilah tentang fitnah Dajjal yang merupakan a'zamul fitnah fi tarikhil bashar. Ini fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dajjal juga disebut Al-Masih, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam pun disebut Al-Masih. Samakah makna Al-Masih pada diri Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Maknanya tidak sama. Ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Kita akan bongkar rahasia itu. Akan beritahukan. Sehingga tidak menjadi rahasia lagi bagi kita. Yaqulu Ibnu al-Athir, sumbiya Dajjal masihan li'anna aynahul wahidah mamsuhah. Wal masih alladhi ahadu saqqai wajhihi mamsuh la aina lahu wala hajib fa huwa fa'ilun bi ma'na maf'ul bi khilafil masih Isa bin Maryam fa innahu fa'ilun bi ma'na fa'il summiya bihi li'annahu kana yamsahul marid fa yabra'a bi idnillah wad dajjal al kadzdzab wa sumiya dajjalan kama yaqulu Ibnu Hajar li'annahu yubtil haqqa bi batilih wa yuqal dajjal al-ba'ir bil qatran idza ghatah wal ina bidzahab idza talah wa qala Ibnu Durayd sumiya dajjal li'annahu yubtil haqqa bil kadhib wa qila li dharbihi nawahil al-ard wa qila bal qila dhalik li'annahu yubdil arab. Kata Imam Ibnu Athir di dalam Jami'ul Usul, beliau menyatakan Dajjal disebut Masih karena salah satu matanya mamsuh, salah satu matanya terhapus, tidak ada. Al-Masih itu orang yang salah satu di antara dua belahan wajahnya terhapus. Wajah ini kan ada dua belah, belah kanan, belah kiri, batasnya hidung, gitu. Sebelahnya terhapus, tidak ada matanya dan tidak ada alisnya. Alisnya pun enggak ada. Bukan ada dua tapi yang satu buta, bukannya. Tapi enggak ada saja ini. Ini adalah fa'il dengan makna maf'ul. Masih dengan makna mamsuh. Dan ini banyak. Isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Contoh. Rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Rajim itu isim fa'il. Tapi maknanya isim maf'ul marjum. Artinya yang dirajam. Bukan yang merajam. Sama al-masih bimakna mamsu untuk si dajjal ini. Jadi dajjal disebut masih karena terhapus sebelah wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada alis. Berbeda dengan al-masih Isa bin Maryam. Kalau Isa bin Maryam disebut al-masih, yaitu fa'il dengan mana fa'il. Artinya yang menghapus. Kalau dajjal yang dihapus, kalau Isa yang menghapus. Isa alaihissalam disebut al-masih artinya yang menghapus. Karena beliau menghapuskan penyakit sehingga sembuh dengan izin Allah. Penyakit apapun sampai yang sudah puluhan tahun bisa disembuhkan oleh Isa alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Dajjal al-Kadzdzab pendusta besar. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hasyir di dalam Jami'ul Usul juz 4 halaman 204. Bisa dilihat di dalam Lisanul Arab pada kata masaha.